semua setelah itu kau pergi dan berlalu. Kau lupakan semua kenangan bersamaku. Kau pilih pergi dan berpaling padanya. Semua setelah itu kau pergi dan berlalu. Kau lupakan semua kenangan bersamaku. Kau pilih pergi dan berpaling padanya. Terluka aku.